Putra Angel. Suara Nendi Putra Angel. Sip, terima kasih Tayu. Tiada guna dulu Mas Lulu. Kita akan mainkan bersama Eva Rosalia. Tiada guna. Yes. Pak Benarto, tiada guna Pak Benarto. Buat yang jiwa ya, semalam jiwa. Jika senja ya. Janda ya. Terima kasih, kita mainkan lagu baru Habis Perawan atau Janda.